Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathira tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب نجي أنس هات اقرأ حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. رواه البخاري. رمضان قال اقرأ حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى حفاة الأراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. رمضان. Kenapa? Sariawan. Jadi enggak disuruh taklim deh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Rawahu Muslim. Baik. Ashabu Bandar Aceh wa man haulahu yaqra'un al-hadith. Taib ashabu takengan wa man haulahu yaqra'un al-hadith. Siapa yang tidak ada? Kok sedikit? Ada semua lengkap? Lengkap pasukan Takengon? Mana Umar? Lengkap Umar? Siapa? Alvin. Yang mana itu Alvin? Ara Zulkarnain. Mana dia? Sakit. Siapa lagi sakit? Alvin yang mana Alvin? Kawan siapa? Bukan kawan Ilham? Sakit juga ya? Ya sakit. Taib ashabu Medan wa man haulahu yaqra'un al-hadith. Wa man lam yaqra falyakum. Dunia Taib, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Taib, siapa yang mau mengulangi tentang kefiah hayya alatain? Saya mau mengulangi tiga kefiah yang kita sebutkan, yang diterangkan oleh Imam Nawawi ketika mengucapkan hayya alas salah dan hayya alal falah. Tal Arif, Arif sebelah kanan. Satu orang lagi, siapa? Hah? Siapa? Siapa yang mau? Langsung Arif. Tarik al yang pertama. Tarik, tarik kotu tsaniya. Ayuh, thalis. Masya Allah, jazakallah khairan. Siapa satu lagi? Yang suka adzan, siapa yang suka adzan? Farhan sudah tadi kemarin. Siapa lagi suka adzan? Hah? Siapa? Abu? Abu Mirza. Ah, Mirza. Mirza udah kemarin belum? Ya Allah Ta'ala. Biar ingat dan tidak lupa. Ewa, yang kedua. Yang ketiga. Baik, jazakallah khairan, barakallah fiik. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qawluhu thumma rukizat lahu 'anazah wa hiya 'asa fi asfaliha hadidatun. Jadi 'anazatun, dia adalah tongkat yang di bawah tongkat tersebut besi. Ya, jadi dia tongkat yang ada besinya di bawah. Itu namanya apa? 'Anazah. Itu yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sutrah beliau. Wa fihi dalilun ala jawazu isti'anatul imam biman yurakis lahu 'anazatan wa nahwa dzalik. Dan di sini ada dalil bolehnya seorang imam meminta bantuan kepada seseorang untuk mencari sutrah baginya. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari sutrah kepada imam, itu Nabi pada waktu itu. Qauluhu fa shalla dhuhra rak'atain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau berada di kota Mekah, beliau salat dua rakaat salat zuhur. Ya. Di sini bukanlah dalil sebagaimana yang telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, tidak bisa dijadikan sebagai dalil hadis ini ya untuk seseorang mengqasar salat ketika dia pulang ke negerinya. Antum tinggal di Banda Aceh, pulang ke kampung ke Sigli. Kemudian di Sigli antum mengqasar salat dengan hadis Rasulullah ini. Ini bukan dalil. Maksudnya bukan dalil, bukan dalil pada tempatnya. Kenapa Rasulullah beliau mengqasar salat di kota Mekah? Karena beliau telah hijrah dari kota tersebut. Dan kota tersebut bukan lagi sebagai kota beliau. Ya, karena itu merupakan kota yang beliau datangi ya sebagai musafir, maka hukumnya beliau sebagai musafir. Adapun antum ketika kembali ke negeri-negeri antum masing-masing, antum belum hijrah dari negeri tersebut. Negeri tersebut masih sebagai negeri antum. Maka sebagaimana datang asar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan idza raja'ta ila baiti ahlik falyutim. Apabila di antara kalian kembali ke rumah keluarganya, maka hendaknya dia menyempurnakan sholat, tidak mengqasar. Jadi tidak bermasalah bagi seseorang untuk memiliki negeri tempatan lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. 6. Fihi annal afdal qasru shalah fi safar. Nah, di sini ada faedah yang bisa kita petik, afdolnya seseorang mengqasar salat dalam safar. Bahkan wallahu alam bisawab, di sana para ulama mengatakan wajib. Wa in kana bi qurbi biladin ma lam yanwi ilqama arba'ata ayyam fasa'idan. Walaupun bi qurbi biladin, sudah dekat dengan negeri, ma lam yanwi, selama dia tidak meniatkan iqamah, yaitu tinggal di negeri tersebut lebih dari 4 hari atau lebih. Memang permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang berapa lama seseorang bisa mengqasar sholat. Ada sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya seseorang masih mutaraddid, dia masih belum jelas berapa hari dia akan safar di negeri tersebut, maka boleh bagi dia untuk mengqasar sholat selama berapa hari? Selama 3 hari. Ya, tetapi kalau seandainya dia sudah berazam dia tinggal di negeri tersebut dalam waktu 1 minggu, maka hari pertama dia tiba di negeri tersebut dia harus menyempurnakan sholatnya. Walaupun permasalahan inilah permasalahan yang paling rumit yang dibahas atau bersilangan pendapat para ulama tentang berapa jumlah seseorang mengqasar daripada sholatnya ketika dia akan mendatangi negeri tersebut, ya, karena hadis-hadis yang datang hanya penyebutan jumlah, sementara kita ketahui bersama mafhumul adad itu menurut ulama usul tidak dikatakan sebagai hujjah. Tidak dikatakan sebagai hujjah. Ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah, kalau seandainya mereka, seandainya kamu meminta ampunan kepada mereka berapa kali? Sittin, 60 kali. Maka Allah juga tidak akan mengampuni dosanya. Bukan berarti ketika dia meminta ampun sebanyak 61 kali, dosanya dia diampunkan, tidak. Sehingga mafhumul adat itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Faham? Terkadang penyebutan jumlah atau penyebutan waktu tertentu tidak dimaksudkan 15 menit itu misalkan. Ya, tidak dimaksudkan 15 menit, tetapi terkadang dimaksudkan untuk tidak apa? Tidak terlalu menyibukkan dengan sebuah hal yang menghabiskan waktu yang banyak. Ya, bisa difahami ya. Sehingga kesimpulannya wallahu alam bisawab, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan keumuman ayat Al-Qur'an, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian mulai melakukan perjalanan, maka tidak bermasalah bagi kalian mengqasar salat. Nah, selama dia itu dikatakan sebagai orang musafir, apakah dalam waktu 1 bulan, apakah dalam waktu 2 bulan, apakah dalam waktu 3 bulan ataukah lebih dari itu, maka pendapat Syekhul Islam dan Syekh Ibn Utsaimin, dia tetap dikatakan sebagai musafir. Karena Allah mengatakan, "Idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas shalah." Ya, apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan, maka tidak masalah bagi kalian untuk mengqasar salat. Dibatasi tidak di sini dari sisi waktu, tidak dibatasi. Ya, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam permasalahan ini. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita berbicara sedikit tentang masalah qasar salat. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza darabtum fil ardi," apabila kalian mulai melakukan perjalanan, ya, maka tidak masalah bagi kalian mengqasar dari salat. Antum mau melakukan perjalanan setelah salat duhur. Setelah salat duhur, kemudian antum salat duhur di ma'had, misalkan, apakah boleh kita untuk mengqasar salat dalam keadaan kita masih di ma'had? Boleh atau tidak boleh mengqasar salat? Kita mau safar ini, hah? Tidak dibenarkan. Karena disebutkan, "Idza darabtum," apabila kamu sudah mulai melakukan perjalanan, ya, sementara antum masih dalam keadaan mukim dan belum melakukan perjalanan, walaupun di sana sebagian para ulama ketika mereka membahas tentang kapan seseorang boleh membuka puasanya, ketika dia sudah siap dengan tasnya, sudah ada tiketnya, maka boleh bagi dia untuk berbuka puasa walaupun dia belum melakukan perjalanan. Tapi sudah, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk safar. Tetapi dalam sholat, nasnya datang jelas sekali. Rasulullah mengatakan, "Idza darabtum fil ardi," apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan, ya, maka tidak boleh bagi antum mengqasar sholat dalam keadaan antum masih tinggal di ma'had. Misalkan, Allahumma, antum berjalan misalnya 10 menit sebelum waktu duhur, antum melakukan perjalanan sampai di Lambaru dikumandangkan azan duhur, ya, maka ketika kita sholat bersama imam yang mukim dan kita musafir, sudah dianggap musafir, kita belum, sudah dianggap musafir, seseorang boleh mengqasar sholatnya ketika dia sudah tidak lagi melihat atap-atap rumah tempat dia tinggal. Di situ dia baru boleh mengqasar sholatnya. Nah, ketika kita sudah sampai atau disampai di Lambaru, kita sudah musafir atau belum? Kita sudah musafir. Nah, apakah kita sholat 4 rakaat bersama imam atau sholat 2 rakaat? Hah? Tetap sholat 4 rakaat. Ya, sebagaimana datang athar dari Abdullah ibn Abbas yang beliau rafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Abdullah ibn Abbas, kenapa kita ketika sholat bersama imam mukim maka kita sempurna, dan ketika kita sholat bersama sesama musafirin kita mengqasar sholat kita. Kata Abdullah ibn Abbas, "Hakadha allamana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam," demikian nabi kami mengajarkan kepada kami, ketika kita sholat bersama imam yang mukim maka kita sempurnakan sholat kita. Ya, dan kalau kita sholat bersama orang-orang musafir, maka apa? Kita mengqasar sholat kita, walaupun dalam keadaan masbuk. Walaupun dalam keadaan masbuk, kita datang ke Lambaru tiba-tiba sudah di rakaat yang ketiga. Berarti ketika kita mendapatkan rakaat ketiga, berapa rakaat yang sudah kita sholat? 2 rakaat. Maka wallahu a'lam bishawab, dengan athar yang datang Abdullah bin Abbas, kita tidak salam bersama imam, tetapi kita ikut bersama imam dengan keumuman hadis Rasulullah, "Innama ju'ilal imam liyuttama bih wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjadu." Ya, sampai dalam lafaz, "Ma afatakum fa'atimmu," apa yang terluput dari kamu, ya, maka hendaknya engkau sempurnakan salatmu. Jelas ya? Baik. Nah, bagaimana kondisi ketika kita kembali dari safar? Kita kembali ke safar, kita berangkat pulang safar dari Jakarta misalkan. Kita sampai ke bandara. Rumah kita di Lampenurut. Ya. Nah, kita belum salat zuhur. Baru misalnya kita datang ke masjid di bandara, Salat zuhur baru saja dilaksanakan. Apakah kita di sini sudah hukum musafir atau kita masih atau sudah dianggap sebagai mukim? 6. Diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang dalam melakukan perjalanan dihitung perjalanannya ketika dia tidak nampak lagi atap-atap rumahnya, nah begitu juga ketika dia kembali dari safarnya, selama belum kelihatan daripada rumah-rumah daripada tempat tinggalnya, maka dia masih dihukumi sebagai musafir. Maka tidak masalah untuk kita menjamak sholat kita dan sekaligus mengqasar dalam keadaan kita sudah di bandara. Tapi kalau seandainya kita sudah sampai ke ma'had, sudah sampai di rumah, sudah tidak boleh lagi untuk mengqasar sholat. Bisa difahami? Jelas ya? 6. Kita baca hadisnya. Tapi di sini ada faedah, jangan kita tertinggal apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang permasalahan azan di dalam safar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, masyru'iyatul azan fi safar liqaulihi adzana Bilalun, dan disyariatkan untuk azan dalam keadaan safar dengan hadis Bilal mengumandangkan azan. Wal adzanu fi safar fardun kal hadar am sunnah. Apakah azan itu dalam safar itu kewajiban seperti dalam keadaan kita hadir, maksudnya mukim, atau dia cuma sekedar sunnah? Kata Syekh, wasawab annahu fardun. Yang benar, azan dalam keadaan safar itu juga wajib. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Malik bin Al-Huwairits dan yang bersama beliau, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah sampai daripada waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ya, ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walaupun di sana terjadi persilangan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Nah, mimbabil faidah, ditanyakan kepada para ulama tentang hukum seseorang misalnya kita di masjid dalam penurut ya, kemudian kita tidak mengumandangkan azan, kita setel suara di radio atau di televisi atau media-media yang lainnya atau direkam. Jadi karena sulit cari imam apa muadzin misalkan atau malas, ya sudahlah hari ini kita rekaman saja suara azan. Apakah boleh? 6. Perkara azan adalah perkara tauqifiyah. Perkara azan adalah perkara at-tauqifiyah. 6. Ya, sehingga ketika perkara tersebut adalah perkara tauqifiyah, maka tidak boleh seseorang untuk mengganti sesuatu yang itu merupakan makomnya. Apa mengganti sesuatu yang menjadikan penggantinya dengan rekaman atau melalui kaset-kaset. Nah, ini tidak dibenarkan. Tetapi harus bagi dia untuk mengumandangkan azan. Ya, seorang muadzin yang mengumandangkan azan tidak boleh dengan rekaman dan yang semisalnya. Ini yang difatwakan oleh para ulama tentang permasalahan ini. 6. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau memberikan faedah tentang permasalahan mengiltifat. Apa itu iltifat? Apa iltifat? Ke kanan, ke kiri. Yang tadi dipraktek. Apa bahasa Indonesianya? Menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya, dan faedah ini pernah dulu saya baca, itu kata Syekh Ibn Utsaimin ketika di sana tidak ada mikrofon. Tetapi ketika di sana sudah ada mikrofon tidak dibutuhkan lagi. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah 6. Wa ma'al an, setelah beliau menyebutkan tentang iltifat ke kanan dan ke kiri, amma al-an fa inal muadzin yuadzinu bi mumukabbir saut. Sekarang seseorang mengumandangkan azan dengan pengeras suara. Falyaltafit yaminan wa shimalan, apakah dia menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya. Kata Syekh, la. Tidak perlu. Li'annahu la da'i li dhalik. Dan itu tidak dibutuhkan. Wa rubbama law tafat yaminan wa shimalan, rubbama akhal bis-saut. Idzan lam yakun muqabilan lah. Lakin yatarattab ala hadha sual akhar, hal yaj'al asabi'i fi udhunayhi? Kata Syekh, tidak perlu, karena ini akan mengubah dari suara atau yang semisalnya. Ya, karena beliau menyebutkan illah. Kenapa pada saat itu Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu beliau menoleh ke kanan dan ke kiri ketika penyebutan hayyalash shalah, hayyalal falah. Karena supaya didengar untuk dikumandangkan azan, karena manusia pada saat itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan, karena ketika dikumandangkan azan bila naik ke tempat yang tinggi, supaya apa? Suaranya didengar oleh orang, terkhusus pada kalimat hayyalash shalah, hayyalal falah. Nah, ketika di sana sudah ada mukabir saut, maka tidak perlu lagi kata Syekh. Ya, karena semuanya akan didengar. Apakah dia iltifat ataukah dia tidak iltifat, semuanya akan didengar. Justru kata Syekh, ketika dia iltifat dia sudah tidak lagi kena mik. Misalkan. Tapi wallahu alam bisawab, ya, ini ijtihad dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan tentunya juga tidak ada salah untuk kita memahami secara zahirul hadis. Ya, kita memahami secara zahir hadis sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu pada saat itu apa? Iltifat yaminan wa shimalan. Wallahu alam bisawab. 6. Kemudian hal yajal asbahi fi udhunai, apakah seseorang meletakkan jarinya ya ke kupingnya ketika dia mengucapkan atau mengumandangkan azan? Kata Syekh, az-zahir na'am. Secara zahir iya. Dia meletakkan tangannya atau jarinya di kuping. Li'anal asl baqa'u sunnah. Li'awali annahu idza ja'ala asabi'ahi fi udhunayhi sara ajma' li sawtihi. Li'annal mu'adhin yakhruju minhum as-sawt fa idza ja'ala asabi'ahi fi udhunayhi sara ajma' li sawt wa adna wa andalah. Kata Syekh, na'am, diletakkan karena itu akan lebih menguatkan suara dari seorang muadzin ketika dia meletakkan apa? Jarinya di kupingnya, dan akan lebih semangat. Ya, muadzin ya, mana para muadzin? Ya gitu Farhan. Mana yang lebih semangat ketika diletakkan tangan dengan tidak diletakkan tangan? Lebih semangat diletakkan tangan. Yang betul. Ya. Merasakan demikian. Ya Mirza. Nah, ini kata Syekh. Sehingga juga seseorang meletakkan dari tangannya atau jarinya. Walahadha fa'ila adzana fi mukabir saut fa'innahu yajal asba'ihi fi udhunai walakin la yaltafit yaminan wala shimalan. Ya, kata Syekh kesimpulannya, kalau seseorang mengumandangkan adzan dengan menggunakan mukabir saut, yaitu pengeras suara, maka dia letakkan jarinya ya di telinganya, tetapi tidak perlu bagi dia untuk melihat ke kiri dan menoleh ke kanan. Wallahu ta'ala alam bisawab, ilmu indallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca hadisnya. Hadis keberapa sekarang? Hadis ke 10. Haddatsani Muhammad ibn Hatim. Sudah kita baca tuh belum? Sepertinya sudah ya. Hah? Sudah kita baca ya? Ustaz Farhan ada Boleh baca ini, sudah dibaca ya. Kita baca yang selanjutnya. Nah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, siapa namanya Imam Muslim? Ashabu Takengon. Siapa yang bisa jawab Ashab Takengon? Namanya al-Imam Muslim, tunjuk tangan. Siapa lagi? Ridho. Naam, ahsanta. Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi Al-Qushairi rahimahullahu taala. Apa sebab kematiannya Imam Muslim? Afrizal. Kenapa beliau meninggal rahimahullah? Apa sebabnya? Kejantungan? Keracunan apa? Ya, makanannya apa? Kurma. Nah, beliau kebanyakan makan kurma. Ya, untuk mencari sebuah hadis, tanpa sadar beliau telah menghabiskan satu keranjang kurma. Dan beliau meninggal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan Al-Imam Muslim adalah seorang ajami, beliau bukan orang Arab. Ya, sehingga antum yang masya Allah telah diberikan taufik oleh Allah dan hidayahnya, di waktu kecil sudah mengenal sunnah, di waktu kecil sudah mulai menghafal hadis, di waktu kecil sudah menghafal Al-Quran, maka semangatlah, bercita-citalah menjadi seorang imam di dalam agama ini. Ya, Lam Syekh Muqbil rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau pernah memanggil murid beliau dan menanyakan kepada muridnya, kalau seandainya kamu sudah besar, kamu ingin jadi seperti siapa? Dengan spontan murid beliau, anak kecil tadi, mengatakan, saya ingin jadi seperti kamu wahai syekh. Kata Syekh Muqbil, cita-cita kamu terlalu rendah. Ditanya lagi, kamu ingin jadi siapa? Ingin jadi seperti kamu, cita-cita kamu terlalu rendah, kata syekh. Yang menjadi seperti Muqbil rendah. Kamu ingin jadi seperti siapa? Seperti Syekh Albani. Ini baru cita-cita, kata Syekh. Ya, jadi seperti Syekh Albani baru cita-cita. Faham ya? Jadi antum sebagai penuntut ilmu bercita-cita. Saya ingin seperti Syekh bin Baz. Saya ingin seperti Syekh bin Uthaymin. Saya ingin seperti Syekh Albani. Saya ingin seperti Syekh Muqbil. Boleh atau tidak? Tentunya boleh. Ya, tentunya jangan cuma cita-cita tapi malas belajar. Malas menghafal. Cita-cita ingin jadi Syekh Muqbil, tapi perbuatannya, semangatnya ingin jadi jadi guru TPA. Guru TPA bukanlah hina, mulia di sisi Allah. Tetapi hendaknya seseorang ketika bercita-cita lebih apa? Tinggi. Antum melihat bagaimana seorang Syekh bin Baz rahimahullah, beliau buta matanya, tetapi subhanallah memberikan kebaikan kepada umat. Tidak hanya di negeri beliau, tetapi memberikan kebaikan kepada seluruh dunia. Kebarokahan ilmu Syekh bin Baz rahimahullah. Bahkan subhanallah orang-orang awam sekalipun cinta dengan Syekh bin Baz. Disebutkan dalam beberapa cerita, ada orang kalau merokok, melihat Syekh bin Baz, dia matikan rokoknya. Dalam keadaan Syekh bin Baz buta, tidak melihat dia merokok. Ya, pernah suatu hari Syekh Al-Allamah Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, beliau pada saat itu haji dan memanggil taksi. Panggil taksi. Naik taksi Syekh Ibn Uthaymin. Kemudian dia ngobrol dengan supir taksi. Wah Syekh, siapa engkau? Saya ini Ibn Uthaymin, katanya. Oh, kalau saya Syekh bin Bas katanya. Saya Ibn Bas, kata supir taksinya. Kata Syekh Ibn Uthaymin, setahu saya Syekh bin Bas itu buta. Faham? Jadi dia pikir bercanda di belakang itu Syekh Ibn Uthaymin. Dia enggak pernah melihat Syekh Ibn Uthaymin, enggak pernah tahu Syekh Ibn Uthaymin. Akan tetapi dia mengenal, mendengar namanya, seorang imam, seorang ulama yang dicintai oleh umat, yang dicintai oleh manusia. Ya, ketika ditanya siapa kamu? Syekh Ibn Uthaymin. Oh, kalau saya Ibn Bas. Ya, akhirnya subhanallah Syekh mengatakan, "Iya, saya Ibn Uthaymin." Akhirnya supir taksi ini malu sekali. Dia pikir tadi apa? Syekh Ibn Uthaymin apa? Bercanda. Begitulah ulama kita wal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sikap tawadu dan nama mereka harum, walaupun banyaknya orang-orang yang mencela ulama, banyaknya orang-orang yang menjatuhkan ulama, namun mereka itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Wa mazzabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Ini janji Allah. Adapun buih-buih di lautan walaupun itu banyak, maka akan hilang begitu saja, tidak akan memberikan manfaat. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada manusia, maka dia akan kekal di dunia ini. Walaupun banyaknya orang mencaci maki, banyaknya orang yang mencela, banyaknya orang menjatuhkannya, ketika dia ikhlas kepada Allah, ya, dan memberikan kebaikan, maka namanya akan selalu harum di sisi umat. Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah, kalau untuk membaca kisah beliau Ajaib Wal-Gharaib, ya, jangankan kita berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq, berbicara tentang Umar bin Khattab, berbicara tentang Uthman, ya, Syekh Ibn Uthaymin saja enggak ada kita 1%-nya. Akhlak, ya, ta'awun, ibadah, tidak ada 1%-nya mungkin. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ya, pernah suatu saat beliau ditelepon oleh sebagian pemuda. Sebagian pemuda pada waktu itu mereka menabrak sesuatu di Arab Saudi, lampu atau apa, lupa saya disebutkan. Kemudian dia telepon Syekh Ibn Uthaymin. Ya Syekh, saya di sini ada kecelakaan begini, tolong bantu saya. Ya, dia pikir paling cobalah telepon, kalau berhasil ya sudah, kalau tidak berhasil ya tidak terlalu berharap. Tapi subhanallah, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ketika ada orang minta tolong kepada beliau, terlebih para penuntut ilmu, beliau sangat bersemangat untuk apa? Memberikan bantuan. Dan perlu untuk mengetahui, Syekh Al-Allamah Al-Imam Syekhul Islam Ibn Bas rahimahullah, beliau meninggal dalam keadaan sangat banyak hutangnya. Sangat banyak hutang Syekh bin Bas. Beliau hutang bukannya untuk kepentingan beliau, tetapi beliau berhutang di rumah beliau setiap hari buka apa? Makanan gratis. Setiap hari ada orang datang dikasih makan gratis oleh Syekh bin Bas. Ya, dan ada orang yang ngirim surat kepada beliau, saya butuh uang, saya butuh ini, dikirim oleh Syekh. Sampai-sampai ke Afrika sana. Sebelum Syekh bin Bas, ya, namanya sampai ke sana, bantuan Syekh bin Bas sudah sampai ke Afrika. Inilah para ulama kita ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita sebagai seorang penuntut ilmu masatul hajah harus memiliki membutuhkan yang sangat untuk membaca biografi ulama kita, biografi daripada imam-imam ahlus sunnah, agar kita bisa menjadi orang yang tahu diri. Ya, seakan-akan kita sudah paling hebat, seakan-akan kita sudah mengumpulkan segala kebaikan. Ya, ketika kita membaca buku para ulama kita, biografi ulama kita, nah, di situ kita baru sadar kita tidak punya apapun, tidak dari sisi ilmu, tidak dari sisi akhlak, tidak dari sisi al-amal, tidak dari sisi kesemangatan, semuanya tidak ada. Ya, sehingga dengan itu akan memacu kita menjadi seorang penuntut ilmu yang baik akhlaknya, yang baik perkataannya, ya, menjadi seorang penuntut ilmu yang bersemangat belajar dan menuntut ilmu. Nah, ya, jadi kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, menyibukkan diri kita apa yang itu bisa memberikan kebaikan buat kita. Semua bercita-cita kan ingin baca kitab, ingin ya, ingin bisa baca kitab, ingin mengertikan bahasa Arab, ya. Maka butuh kesemangatan dari antum semuanya. Ini yang kita berusaha untuk bersemangat dengannya, dan kita jauhi hal-hal yang terkadang yang tidak memberikan manfaat kepada kita, tidak menambah ilmu kita, tidak menambah pengetahuan kita, akan tetapi justru telah menghabiskan energi kita terlalu banyak, yang terkadang ya terjatuh dalam dosa. Ya, terkadang kita ingin berbicara sesuatu yang hak, tetapi karena keseringan terus menerus, akhirnya menjadi apa? Berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan tanpa sadar sudah jatuh dalam ghibah. Tanpa sadar sudah jatuh dalam namimah. Sudah tanpa sadar kita telah jatuh dalam dosa yang sangat banyak. Tadinya kita berbicara, ayo kita berbicara ini begini. Awalnya masya Allah lurus. Setelah menit kedua, setelah menit kelima pertama sudah syaitan menggiring kita untuk ya ghibah, namimah. Tidak yang bisa selamat ayo ikhwah. Dari sisi amalan-amalan kita sangat sedikit. Sangat sedikit kita beramal. Tetapi sebab-sebab amalan kita hilang itu sangat banyak, lebih banyak lagi. Apa yang mau kita bawa di depan Allah nanti? Ya, sehingga kita saling menasihati, saling mengingatkan bagaimana kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, menuntut ilmu, menghafal hadis, mempelajari bahasa Arab, membaca buku-buku bahasa Arab, ya. Dan ini insyaallah sebab izzah, ini sebab kemuliaan, sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Ini nasihat bagi saya sendiri dan juga bagi ikhwah semuanya. Kita tutup bab-bab yang akan bisa membuat kita terjumus dengan dosa, karena memang syaitan itu sangat pintar. Kita berbicara tentang fulan, berbicara tentang alan untuk membela kebenaran. Tanpa sadar kita sedikit demi sedikit terseret kepada ghibah, namimah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini sesuatu yang kita semuanya mengintrospeksi diri kita, karena jangan syaitan menghiasi sesuatu yang seakan-akan itu ibadah, ya ternyata di dalamnya berisi dari ghibah dan namimah. Nam, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan-lisan kita, karena ini sebab seseorang akan dimudahkan jalan menuju kepada surga Allah, sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang seseorang menjaga di antara dua jenggot, yaitu kumis dan janggutnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadlu barakallahu fikum.